يا رحمن Hamba yang penuh kasih sayang dan ilmu. Hadi hadirat, dua minggu yang lalu kita membaca hadis yang belum saya jawabkan, yaitu Rasulullah SAW bersabda, riwayatkan di dalam Sahih Bukhari, ketika suami istri tidur bersama atau bersetubuh, lalu membaca Allah mujannibil syaitan, mujannibil syaitan ma razaqtana, maka jika dari perkumpulan itu terjadi kelahiran, maka syaitan tidak bisa mengusik dan memerangkapnya. Hadirin hadirat, ucapan ini tentunya amun maksud, bukan berarti anak itu tidak akan bisa digoda syaitan, tapi tetap tidak bisa dijebak oleh syaitan kepada dosa-dosa yang besar. Maka oleh sebab itu, dari mulai dulu lahir Nabi mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyelamatkan dan berusaha memberikan tuntunan keselamatan kepada umatnya dari sejak umatnya masih ada di sulbi ayahnya, belum pindah ke rahim ibunya. Dari situ sudah dijaga oleh Rasul dengan asma-asma Allah dan doa untuk dijauhkan syaitan dari ini. Syaitan tidak bisa memperdaya. Maka oleh sebab itu, generasi di masa itu, para sahabat, keturunannya, para imamul muhaimatul para imam-imam besar, imamul agrami, para tabi'in, para hujjatul Islam, namun semakin orang-orang menjauhi sunnah, persetubuhan mereka adalah hanya sebagai pelampiasan nafsu setan belaka, maka muncullah generasi yang mudah terjebak narkotika, mudah terjebak zina, mudah terjebak perangkap-perangkap dosa, karena dari sejak ia belum lahir tidak terjaga oleh cahaya tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Demikian hadirin, sekilas tentang hadis yang lalu saya tidak bisa terlalu panjang menjelaskan karena juga masih ada hadis yang harus kita jelaskan di hari ini, yaitu tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yu'athib bi jami'il 'ain. Bahwa hadis ini riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya, bahwa orang yang menangisi orang yang wafat itu tidak disiksa jenazahnya oleh Allah. Sebagian orang dari saudara-saudari kita muslimin memahami kalau menangisi mayit disiksa. Rasul bersabda bahkan menangis di hadapan jenazah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, menangis di hadapan jenazah Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Sahih Bukhari. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis di hadapan seorang bayi, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalirkan air mata ketika putrinya wafat. Namun Rasul menjelaskan, innallaha la yu'adzib bi jami'il 'ain, Allah itu tidak menyiksa dengan linangan air mata dan tamis, wala bi husnil qalb, dan tidak pula Allah menyiksa dengan sedihnya hati, karena pantas hati sedih ketika operasi, walakin yu'adzib bi hadza wa syar ila lisanihi aw yaqul. Maksudnya Allah itu marah dan bisa murka sebab ucapan kita, atau malah mengasihani jenazah sebab ucapan kita. Para muhaddidin dan para imam di antaranya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, Imam Ibn Mukhtar, Imam Nawawi dan lain yang menjelaskan bahwa makna hadis ini adalah bahwa yang dimaksud mulut bisa membuat mayit tersiksa adalah orang-orang yang niat dan ia si mayit tidak pernah mengajarkan pada keluarganya bahwa menyesali takdir itu adalah hal yang tercela. Maka Allah tampakkan baginya kehinaan dengan tangis keluarganya kepadanya, karena ia tidak mengajari keluarganya adab syariatul mutahharah. Maka ia berkenan. Semakin saudara-saudara kerabatnya menangis, semakin ia terhimpit dan tersisa. Kenapa? Karena kau tidak mengajarkan pada mereka adab untuk bersabar kepada takdirnya Allah. Dan di dalam ayat, di dalam hadis ini tersimpan satu kata yang menjadi dalil yang jelas bahwa Allah bisa menyayangi jenazah sebab ucapan atau doa orang. Kata Rasulullah bisa ada di sini. Inna Allah la yuhibbu yu'adzibu bidamil ayn wa la yuhibbu walakin yu'adzibu bi'adha wa ashara ila lisani au yarham atau mengasihani jenazah. Ucapan Sayyidina Muhammad. Ini kan berkata, tidak bisa jenazah, dan amalnya amalnya sudah tidak bisa lagi, amal bisa sampai. Bukan masalah amal atau doa. Orang yang sudah meninggal bisa ditolong oleh orang yang hidup dengan doanya. Mana dalilnya? Hadis ini lagi bahwa orang itu bisa tersiksa atau bisa disayangi Allah sebab bisa orang yang hidup. Kalau orang yang hidup mendoakannya, berarti bisa mengubah keadaannya di dalam kuburnya. Hadis ini satu kalimat tersimpan, tersempil, tapi menjadi dalil yang kuat bahwa orang-orang yang telah wafat itu bisa diringankan atau dibebaskan atau terangkan derajatnya sebab doa orang yang hidup. Hadis hadirat yang dimuliakan Allah. Wa ta'ala ila lisani awya wa inna al-mayyit yu'adzab bi buka'i ahlihi alayh. Kalimat ini adalah pelengkap dari kalimat sebelumnya, yaitu mayit itu disiksa sebab tangisan keluarganya atasnya, yang dimaksud adalah niyahah. Niyahah, jadi nangis itu, nangis mayit itu boleh saja dari yang berlebihan. Kalau tadi yang ini tak begini, coba kalau tadi jangan berangkat ke tamparan, coba kalau tadi jangan yang dilarang, terus menyesali, menyesali, menyesali. Itu yang memberatkan mayit. Itu yang membuat mayit terberatkan. Namun sebagian imam tetap menolak. Selama mayit mengajarkan kepada keluarganya kesabaran dan ketabahan atas takdir Allah, ia tidak terkenakan hal seperti itu. Namun yang terkena adalah yang hidup. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Demikian sebagian kecil dari makna hadis. Saudara-saudariku yang dimuliakan, Rasulullah SAW adalah pemilik alam semesta. Dan Rasulullah SAW itu perantara yang terindah, terkuat, dan terbaik antara kita dengan Allah. Kita tidak bisa melihat Allah, kita tidak mengenal Al-Quran kecuali dari Sayyidina Muhammad SAW. Allah tidak mengajari kita Tuhan langsung lewat Nabi Muhammad SAW. Dan dari sinilah saya ingin menukil salah satu riwayat yang ketiga, bahwa di dalam Fathul Ahwadi Syarah Sunan Tirmidzi, bahwa Utsman bin Ali radhiyallahu anhu Allah salah seorang yang ketiga, dia Utsman bin Ali salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh orang yang berkata, aku ini mau ketemu Khalifah Utsman bin Affan, masa Khalifah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ini punya hutang yang belum diselesaikan, tapi mau ketemu Sayyidina Utsman itu sulit karena dia sibuk dengan tugasnya. Jangankan mengatakan hajatku, temu aja susah. Maka berkata Utsman bin Ali, kamu masuk ke tempat itu, di masjid, lalu kamu sholat berwuduk, kamu sholat sunnah dua rakaat, selesai sholat berdoa Allahumma syarika di Nabi Muhammad Nabi Rahmat Ya Muhammad ini tawajah ketika ila Rabbi antar dihajari Allahumma syahkan Nabi wa syahkan Tawiyya. Begitu aja. Ya, itu makna kalimat ini, makna kalimat doa ini adalah Allahumma inni tawajjahtu ilaika wa Allah aku menghadap kepadamu maksudnya berdoa wa inni atawajjahu ilaika aku berdoa kepadamu di Nabi Muhammad dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Rahmat Nabi yang berkasih sayang. Ya Muhammad, wahai Muhammad, betul-betul. Wahai Muhammad, kan dari Muhammad sudah meninggal. Tapi Sayyidina Utsman bin Ali, sahabatnya itu mengatakan ucapkan itu. Ya Muhammad, emang itu dari Muhammad mendengar. Sebagian kita bernilai, kita meninggal. Kok mengucapkan Ya Muhammad? Dia lupa, yang kali sholat, dia berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tiap sholat itu bicara kepada Rasul. At-tahiyyatu wa rahmatullahi wa assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untukmu. Dikatakan di dalam sholat kita. Dalam mazhab ini kalau tidak mengucapkan untukmu batal sholat. Kalau dalam mazhab lain boleh mengucapkan assalamualaikum atau assalamualaikum nabi. Dalam mazhab ini harus assalamualaikum. Kalau tidak batal sholat. Dan orang yang sedang sholat kalau dipanggil oleh Rasulullah SAW tidak batal sholat. Hewan Sahih Bukhari jika salah seorang sahabat dipanggil oleh Rasulullah SAW tidak menjawab. Dia tidak menjawab. Selesai sholat dia lagi sholat. Selesai sholat dia datang. Rasul berkata kau dari mana dipanggil juga datang. Sholat ya Rasulullah. Rasul berkata, apakah kau tidak dengar firman Allah SWT ya Rasulina amanus dari juga kepada Rasul juga aku memayuhiku. Wahai orang yang beriman, apakah kamu tidak tahu kepada orang-orang yang beriman? Jawablah panggilan Allah dan Rasulnya jika memanggil kalian. Maka oleh sebab itu dikatakan para imam, kalau seandainya di siapa yang menjadi masa Rasul dipanggil oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka layaknya ia datang tanpa batal sholatnya. Ya, nanti lihat yang menjalankan. Nah ini tadi kita kembali kepada riwayat Utsman bin Ali. Sebenarnya Utsman bin Ali ini mengajarkan doa kepada orang yang Muhammad ini tawajjah ketika di awal ini. Wahai Muhammad, yang Muhammad yang meninggal di dalam khalifah Sayyidina Utsman dan juga khalifah kedua Makam Rasul. Di tempat lain di masjid di dalam Sayyidina Utsman bin Ali. Wahai Muhammad, aku memohon kepadamu untuk menjadi perantara kepada Tuhanku supaya dikabulkan hajatku. Wahai Allah, jadikan Nabi Muhammad menolongku dan jadikan pula Nabi Muhammad itu bisa menolongku. Allah masyafi'i wa syafi'i awliya. Jadikan dia menolongku dan tolong dia wahai Allah. Lalu keluar dia dari orang ini. Baru dekat dengan rumah Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan juga begitu. Hei, kamu ada perlu apa? Itu berbahan. Dia berkata, wahai khalifah, aku berbulan-bulan mencari waktu jumpa denganmu. Aku punya hal yang perlu disampaikan, ingin mohon bantuan. Tapi aku sholat dua rakaat sekarang dapat kesempatan. Perlu apa maksudku? Aku perlu bantuan sekian-sekian selesaikan selesai keluar dipanggil dengan dia sehingga rumah yang ada kamu tadi bicara sama Utsman bin Affan ya, bahwa aku punya hajat untuk bicara dengannya. Maka Utsman bin Ali berkata, aku dan tadi duduk di sini. Kok aku tadi sholat di dalam sebentar untuk baca doa itu, langsung dengan surat Allah kamu kan sudah menetapkan sendiri begitunya. Maka Utsman bin Ali berkata, aku di zaman Rasulullah SAW masih ada, waktu itu kan zaman Rasulullah SAW, kenapa nanti berubah? Waktu Rasul masih ada, aku lihat ada orang buta. Ini riwayat Imam Qadiyah juga riwayat dari Syubah kita terlihat. Kulihat orang buta. Si buta datang hadapan Rasul dan berkata, ya Rasulullah, wabah dan aku bisa melihat. Rasul berkata, kalau kamu sabar, itu lebih baik bagi kamu. Dia berkata, tidak ya Rasulullah, aku ingin supaya aku bisa melihat. Maka Rasulullah berkata, pergi dulu. Usai wudhu, sholat sunnah dua rakaat saja. Lalu Rasul mengajari kalimat ini. Ucapkan, Allahumma, ya Allah, Allahumma, ini kalau jatuh tiga lagi, ya Allah kalau jatuh tiga lagi, ya Muhammad ini kalau ya Allahumma, Allahumma ini asaluka, wa tawajjahulaika, nabika Muhammad, nabiyyi rahmah, ya Muhammad ini kalau jatuh tiga lagi, Allahumma syafi' nafsi, wa syafi' ummi. Nanti yang menjalin supaya bertawassul dan berprasangka pada dirinya Rasul yang datang. Dan aku lihat kata Utsman bin Ali, itu orang tidak berdiri di hadapan Rasul kecuali dia sudah melepas tongkatnya dan dia berjalan dan dia melihat. Lepas daripada penyakit buta. Ini mukjizat dari Nabi. Hadirin hadirat yang mulia, Allah terjadi dalam riwayat yang ketiga ketika Rasulullah SAW sedang duduk, seorang hakim sedang menghakimi atau sedang mengadili seorang wali Allah dan seorang pendosa, seorang saleh dan seorang pendosa. Si pendosa penjahat mengambil tanah orang yang saleh dan mengambil tanah itu milik. Hakim tahu si orang yang soleh ini tidak kalau dusta. Ah, kamu wahai engkau si dosa jahat. Kamu mampu tanah ini milikmu. Ya, mana saksimu? Nih, dua orang di layar biasa. Cuma dulu juga ada yang begini. Ya, tapi sekarang belum hidup. Mau langsung kan kalau seandainya tidak ada bayarannya, tidak ada pakai perasa. Karena di setor, di pinggir, bisa bilang pembilan selesai. Kenapa kita pembilan selesai? Musim ke 11, ya. Akhirnya kita menjaga semua kali-kali ke Monas. Akhirnya kita menjaga dong. Insya Allah lebih 12 lagi. Kalau di Monas lagi ya. Akhirnya dia mau merasa di Monas lagi. Orang yang berhati berkata ini dua saksi itu siap bersumpah atas nama Allah kalau ini anak milikku. Lalu hakim bertanya, kamu dari yang soleh, orang wali Allah yang soleh, kamu punya saksi? Dia berkata, saksi itu Allah. Tidak punya saksi. Kalau tidak punya saksi, tidak punya saksi. Lalu tanah ini milik orang ini. Padahal hakim tahu bahwa ini tanah milik orang yang soleh. Dia tahu si soleh bukan membohong. Yang membohong ini. Tapi karena di dalam hukum harus ada dua saksi, dia tidak bisa memenangkan ini kalau tidak punya saksi. Ya karena hakim ini hukum, nanti dia akan lain lagi. Ini dunia hukumnya ini. Maka sudah di tanah milik. Maka berkatalah orang soleh itu, kamu mau menyerahkan tanah ini kepada penjahat yang pendusta itu? Maka wahai Allah, pendamlah dia sampai ke lutut. Maka hakim berpendam sampai ke lutut. Ayo, masih menyerahkan tanah ini sama si penjahat pendusta itu? Dia berkata, aku tetap berjalan dengan apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia berkata, wahai bumi, pendam dia sampai ke perutnya. Bumi memandangnya sampai ke perutnya. Hakim itu sudah terdesak nafasnya dan berkata, aku tetap menjalankan apa yang diperintah Allah, yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak berdusta, cuma salahku aku tidak punya saksi, itu saja masalah. Bumi pendam dia sampai ke lehernya. Maka bumi memendam sampai ke lehernya. Ayo, masih mau bela penjahat ini yang dusta ini dengan dua orang yang bersumpah dengan nama Allah yang dusta? Maka hakim yang sudah hampir tidak bisa bernafas ini mengangkat tangannya begini, syariatan ya Rasulullah, aku hanya membela ajaranmu ya Rasulullah. Dalam sekejap dia naik keluar dari dalam tempat ini karena mengijat Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Nabi wali mana mau bisa berhadapan dengan mukjizat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Hadirat yang dimuliakan Allah, dan sebab itu cintailah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seraya bersabda di dalam ada berkumpul oleh Imam Bukhari. Dijelaskan sahaja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hakim undang, datangilah undangan, wala tarukul hidayah, wala tarukul muslim. Datangilah undangan semampunya. Nah, ini masalah kebutuhan. Masalah datangi undangan, ada orang yang mengatakan banyak para sahabat yang marah setelah wafatnya Rasul memendam dirinya tidak mau keluar. Itu betul. Di dalam syarat dan wafat ketika menjadi fitnah setelah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ulama ulama mulai menjadi fitnah, maka sebagian ahli badar masuk ke rumahnya tidak pernah keluar kecuali jenazahnya saat wafat. Berpuluh-puluh tahun mereka tidak keluar dari rumah lagi, semua hanya jenazahnya untuk disembuhkan saat wafat. Itu sebagian ahli badar berbuat demikian juga dalam syarat dan wafat. Namun sebagian tidak keluar, yang dilihat, yang mengajar dan sebagainya. Haji Buddha datangi undangan kalau tidak mau membawa. Ya, dan seburuk-buruk undangan dari hadis Rasul bersabda, seburuk-buruk undangan adalah undangan orang yang kaya yang diundang, orang miskin tidak diundang. Itu seburuk-buruk undangan. Dan lantas yang kedua Rasul bersabda, Haji Buddha itu Haji Buddha dalam undangan walau terlalu hidayah, jangan tolak hadiah. Kalau hadiah jangan ditolak. Orang mau kasih sedekah boleh tolak. Kalau hadiah tidak boleh tolak. Ya, demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau terlalu muslim, jangan mukul orang muslim. Tidak. Ya, jaga tangan kita, jangan tangan kita nanti bersaksi di hari kiamat mengumpul orang yang mengucapkan Allah Muhammad Rasulullah. Diriwayatkan dalam hadis Muhammad dari Imam Bukhari, Rasulullah SAW datang membawa dua hamba sahaya kepada Sayyidina Ali dengan Nabi Thalib Barakallahu Anhu. Dia berkata, wahai Ali, ini kuberikan kepadamu dua hamba sahaya, tapi tolong satu, aku titip, jangan dipukul karena aku dilarang memukul orang yang sholat. Demikian disabdakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, saya tidak berpanjang lebar, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala makin memakmurkan hati kita dan memakmurkan hidup kita, memakmurkan ruh dan pemikiran kita, dan juga memakmurkan kita dunia dan akhirat dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebelum saya akhiri, saya ingin sampaikan kabar gembira ketika acara dilaporkan pada guru mulia kita acara malam pergantian tahun itu, ya, dilaporkan ke guru mulia beliau sangat berkira dia berkata, bagaimana orang-orang yang main kasyafis, kasyafis itu kumang api. Gimana orang yang main kumang api? Apakah mereka memisahkan diri dari benci? Tidak, mereka bersatu walaupun pikir. Maka berkira wajah beliau dengan cerah dan beliau berkata, Taufiq, yaitah, Taufiq, yaitah, yaitah, wajah, terbit Taufiq, terbit persatuan, terbit kemenangan, dan terbit kejayaan. Hadirat insyaAllah semakin hari Jakarta semakin indah, dan seluruh wilayah muslimin, saudara-saudara kita yang dari Singapura jauh-jauh datang ke sini, semoga Allah mengabulkan hajat mereka lebih dari yang mereka minta, dan kita semua yang hadir dan yang melihat menyaksikan melalui streaming website www.majelisrasulullah.org. Semoga juga diri panggil rahmat dan keberkahan kami kami dan patron dengan maulia dari streaming luar ya, dan pengasal dari di sini akhirnya dari sini kita mati dan pengasal kemudian 2 minggu yang lalu 19 Desember streaming di komplit. Kenapa? Karena jelek gambarnya, bukan jelek gambarnya, banyak yang download dengan yang download jebol turun karena kuat ya. Kemarin ditambahi dengan power yang baru, entah belum ada laporan yang sampai ke saya pengaduan tentang streaming yang kurang baik. Terlihat penampaknya yang mendahul dari dalam dan luar negeri. Adilin adilat yang memuliakan Allah, kita bermunajat kepada Allah, mengambil nama yang maha luhur, hadirkan seluruh wajahmu, hadirkan seluruh apa yang kau gambarkan dan cita-citamu, serahkan kepada Allah yang baik agar diberikan oleh Allah lebih dari yang kita minta, dan yang buruk agar dijauhkan oleh Allah SWT. Kita tidak tahu apa yang akan datang di masa depan kita, maka titipkan masa depan kepada yang maha membolak-balikkan keadaan, dan yang maha membolak-balikkan keadaan siap untuk dipanggil dan diseru. Fakul jami'i ya Allah. Dan pembagian kebahagiaan untuk kami, bahagia.

yang lain menyebutkan ini semua dan berdoakan agar selamat dalam perjalanan dari akhirnya menjaga Allah yang juga di tempat yang juga ada kemampuan di zaman di sejak malam dan malam Paris malam Jumat ada dalam berjalan tapi saya akhirnya mungkin tidak selanjutnya doa penutup oleh sebelumnya masjidah di bulan Haji yang mengalami dari doa penutup berupa talqin oleh guru kita yang dikasihkan Nabi Ja'far bin Muhammad al-Jawakos karena yang biasanya talqin dan mengati tapi disini kakak dia waktu itu Habib guru kita bin Muhammad al-Jawakos hari berikutnya berikutnya berhenti dia mewakili adik kita yang berjabat dari Muhammad Dari Allah semua berikan yang berarti di akhir majlis adik yang berarti di akhir majlis Allah dari akhir selanjutnya semangat untuk bulan yang akan datang mau lihat bar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali ولا أبلغ من ذلك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.